Jadi itulah yakni kesimpulan dari 64 total dalil yang telah kita sebutkan, bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah beserta tafsir keduanya langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa mereka menjadi pemahaman mereka, metode beragama mereka menjadi tolok ukur, barometer siapapun di antara kita dalam beragama. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dan As-Sunnah dan makna keduanya. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni ayat dan tafsirnya singkat tentunya untuk keterangan poin ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 151, surah Ali Imran ayat 164, dan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Berkaitan dengan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah dan sabdanya dan maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian makna yang ke-11 atau kesimpulan yang ke-11, kenapa kemudian kita harus mengikuti atau beragama sesuai dengan pemahaman salafus salih sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ada di dalam kitab ini athar tersebut di halaman 137 untuk siapapun di antara Anda yang ingin kemudian membacanya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru, al-musyahidun al-kiram. Kesimpulan yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan paham para sahabat. Poin kedua, Bas. Halaman 155. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dalam ilmu dan hujjahnya. Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih dan kita kerucutkan sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in ini? Karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dalam ilmu dan hujjah. Orang yang paling dalam ilmunya. Dan ini juga disebutkan dalam athar Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada di halaman 138, siapapun di antara Anda yang ingin yakni merujuknya. Kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu, kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman." Ila akhir athar. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dia, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad sebagai panutan dia. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dan orang-orang yang paling dalam ilmunya. Para sahabat. Yang ngomong siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah, poin ini dikuatkan di dua firman Allah Subhanahu wa taala, surah Sabah ayat 6 dan surah Muhammad ayat 16. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabah ayat 6, "Wa yara alladhina utul 'ilma alladhi unzila ilayka min rabbik huwa al-haqqu wa yahdi ila siratil 'azizil hamid." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Perhatikan tafsir singkat untuk ayat ini dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Wa lamma dzakara ta'ala inkara man ankara al-ba'ts wa annahum yarawna ma unzila ala rasuli laysa bihaq dzakara halat al-muwaffaqina min al-ibad wa hum ahlul ilmi wa annahum yarawna ma anzala Allahu ala rasulihi min al-kitab wa mashtamala alayhi min al-akhbar huwa al-haq ay الحق منحصر فيه وما خالفه وناقضه فإنه باطل لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengingkaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan bahwasanya mereka meyakini atau memandang bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya tidak benar, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-Nya. Siapa? Para sahabat. Disebutkan di sini wa hum ahlul ilm, dan mereka adalah para ahli ilmu, para sahabat maksudnya. Di sebuah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah mengingkari orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ketika mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya itu tidak benar. Maka pada ayat ini, surah ayat 6, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang diberikan taufik, hidayah yang levelnya taufik, pelunakan hati dan jiwa kepada hamba-hambanya. Halat al-muwaffaqina min al-ibad. Allah sebutkan keadaan hamba-hambanya yang diberikan taufik. Wahum ahlul ilm, dan mereka adalah ahli ilmu. Siapa mereka di sini? Ya para sahabat. Wa annahum yarawna ma anzala Allahu ala rasulihi min al-kitab wa ma shamala alayhi min al-akhbar wal haqq. Dan mereka memandang, siapa ahli ilmu ini? Siapa? Para sahabat. Bahwasanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya dari al-kitab dan semua yakni berita yang dicakup di dalam kitab tersebut adalah kebenaran. Kata Syekh, ay al-haqqu munhasirun fihi, yaitu kebenaran itu terkurung di situ, terbatas di situ. Anda ingin tahu kebenaran, maka Al-Qur'anul Karim. Tentunya memahaminya dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haqq munhasirun fi, kebenaran itu terkurung dalam Al-Qur'an. Wa ma khalafahu wa naqadahu fa innahu batil. Dan apa-apa yang menyelisih Al-Qur'an dan apa-apa yang menentang Al-Qur'an, maka itu adalah kebatilan. Li'annahum wasalu min al-ilmi ila darajatil yaqin, karena mereka ahli ilmu ini, yaitu para sahabat, telah sampai kepada derajat keyakinan akan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Kata Ustaz menyebutkan ini, para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmu hingga mereka tahu kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad, hingga mereka kemudian tahu bahwa kebenaran itu yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkurung di situ, yang menyelisihi firman Allah sabda Nabi Muhammad, apalagi yang menentang firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang sahih, pasti batil. Itulah keyakinan yang telah dicapai oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, ahli ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa." أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Yang artinya adalah, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Perhatikan tafsiran singkat dari Syekh Sa'di. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal munafiqin, dan di antara orang-orang munafik, man yassamu ilaika ma taqulu istima'an. Ada di antara mereka yang mendengarkan perkataan wahai Muhammad SAW dengan sebuah pendengar, artinya ada yang mendengarkan. La an qabulin wa inqiyad, tapi bukan mendengar untuk menerima, bukan mendengar kemudian nanti selanjutnya dia berpegang teguh dengan yang kamu sampaikan wahai Muhammad SAW, tidak. Bal mu'ridatun qulubuhum anhu, tapi sebaliknya hati mereka berpaling. Dengerin, tapi bukan untuk terima. Dengerin, tapi bukan untuk kemudian berpegang teguh. Dengerin, tapi untuk menolaknya. Walihada qala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idha kharaju min indika, qalu lilladhina utul ilm. Hingga kemudian, ketika mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberikan ilmu kepada mereka, yaitu para sahabat, mustafhimina amma qulta wa ma sami'u mimma lam yakun lahum fihi raghbah. Mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, bertanya kepada para sahabat yang telah diberikan ilmu, mustafhimin, bertanya, amma qulta, bertanya tentang apa yang telah engkau katakan hai Muhammad. Wa ma sami'u, bertanya kepada para sahabat yang telah diberikan ilmu kepada mereka tentang apa yang dikatakan Muhammad, apa yang mereka telah dengar. Nanya kepada para sahabat, mimma lam yakun lahum fi rahbah, di mana mereka tidak ada motivasi, enggak ada tujuan pengen tahu. Jadi Muhammad ngomong apa sih? Kasarnya gitu loh. Mereka mendengarkan awalnya, tapi bukan untuk menerima. Mereka mendengarkan awalnya, bukan untuk berpegang teguh. Mereka mendengarkan, tapi memang untuk menolak aja. Begitu selesai hadisnya, mereka nanya pada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, yang kita bahas, mereka yang telah diberikan ilmu. Tadi Muhammad ngomong apa? Gitu loh. Tadi kami dengar, tapi Muhammad ngomong apa sih? Sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu kasar. Lam yakun lahum fi raghbah, enggak ada motivasi pengen kundian, pengen tahu, menerima, mengamalkan, enggak. Pengen nolak aja di depan. Ngomong apa dia? Wallahu a'lam bissawab. Madza qala anifa? Apa yang telah dia katakan tadi? Ay qariba, barusan ngomong apa sih Muhammad itu? Sosial. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik melakukan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hadza fi ghayati dhammi lahum. Dan ini, ayat ini adalah celaan untuk mereka, celaan tertinggi untuk mereka. Ketika mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW tapi dengan tujuan memang untuk menolak. Selesai majelisnya masih nanya kepada para sahabat yang telah diberikan ilmu. Itulah bahasan kita. Tadi Muhammad ngomong apa? Tadi si Muhammad ngomong apa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala celah, Allah ceritakan bagaimana keadaan kondisi orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dalil yang kedua yang menopang poin ke-12 bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dalam ilmunya. Karena Allah sebutkan di sini, hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilm. Hingga ketika orang-orang munafik itu keluar dari sisimu, mereka mengatakan kepada para sahabat yang telah diberikan ilmu, karena ilmu mereka adalah. Oke, lanjut poin ke-13. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan saat perselisihan dan sebagai pedoman dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ulun-ulang. Kenapa kita simpulkan ini? Wajibnya kita, wajibnya seorang muslim memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sumber rujukan saat perselisihan dan sebagai pedoman dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada perselisihan, rujuk perkataan para sahabat. Apa yang mereka fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi Muhammad? Apa yang mereka katakan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu? Para sahabat rujukan. Dan metode ini diikuti oleh semua ulama mazhab, ya, dalam semua bidang agama, tafsirkah, hadiskah, subhanallah, mesti kemudian mereka cantumkan pendapat seorang sahabat, baru kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru kemudian terkadang qultu. Dan saya mengatakan itu biasanya mereka di akhir tuh, si alimnya, si ulamanya itu biasanya di akhir. Mereka tafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Al-Quran dengan sabda Nabi Muhammad. Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Al-Quran kemudian dengan dikembalikan kepada bahasa aslinya Arab. Baru kemudian mereka memberikan kesimpulan. Dan saya mengatakan, baru kemudian dia mengatakan dengan pendapatnya. Metode yang dipegangi oleh ini para ulama salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah. Lihat hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam. Ada di halaman 107. Kita rekap sedikit. 107-108. Untuk menopang poin ke berapa ini? 13. 13 bukan? Ya, poin ke-13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi almillah staftariku ala thalathin wa sab'in thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya aljama'ah. Yang artinya adalah, ketahuilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari Ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat atau agama ini, Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Pastikah? Enggak, ini ancaman. Jadi jangan baper dan Anda merasa bagian dari yang 72. Harusnya fokus kita, yuk jadi yang terkecualikan, yaitu yang satu itu. 72 tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga. Ah, fokus kita yang ini. Kenapa Anda merasa bagian dari yang 72? Fokuslah untuk masuk ke yang satu ini. Kata Nabi Muhammad, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan, kulluhum finnari illa millatan wahidah ma'ana alaihi wa ashabi. Ya ini. Dalam riwayat lain disebutkan, yang tadi riwayat Imam Dawud dan yang lain, berikutnya riwayat Imam Tirmidhi dan juga yang lainnya. Kata Nabi Muhammad SAW, semua golongan tersebut tempatnya di neraka, kecuali satu, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Para sahabat patokan, para sahabat tolok ukur, para sahabat barometer. Bagaimana cara kita memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini, di pertemuan itu disebutkan di sini tanggal 5 bulan 9 2019, saya sebutkan 13 faedah untuk hadis ini. Saya sebutkan kalau itu 13 faedah. Yang pengen rujuk ke videonya silahkan. Video tanggal 5 bulan 9 2019, 13 faedah yang ulun sebutkan dan ulun sebutkan yakni berdasarkan yakni rangkuman dari beberapa rujukan tentang hadis ini. Wallahu alam bissawab. Kemudian 14, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mukmin yang paling pertama kali berdakwah. 14-15 kurang lebih sama. Perhatikan nomor 15-nya. Dakwah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, benar dan lurus di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua poin ini rujukannya surah Yusuf ayat 108. Kita akan baca selain. Ulun-ulang. Poin ke-14 halaman 155. Kesimpulan dari 64 dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mukmin yang pertama kali berdakwah. Dakwah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan lurus di bawah bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah yang pertama kali berdakwah dan dakwah mereka benar dan lurus langsung di bawah kepemimpinan atau di bawah pengawasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata al-ustaz yang dilihat cuma Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 108. Berikut kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya adalah, katakanlah hai Muhammad SAW, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas keyakinan, di atas ilmu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ulun-ulang. Katakanlah hai Muhammad. Ini di antara dalil yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tapi bukan pengajian mulia dengan masalah. Pertanyaan, apakah berdakwah itu harus dengan ilmu? Nah ini jawaban. Harus dengan ilmu. Bahkan itulah yakni metode berdakwah nomor satu, harus dengan ilmu. Di antara lima yang sering disampaikan, berdakwah itu harus dengan ilmu, di atas ilmu. Kalau sudah berbicara ilmu agama berarti qala Allah, qala Rasulullah, firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Dan kemudian cara memahami keduanya dengan pemahaman salafus saleh, kita kerucutkan dengan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in. Katakanlah Muhammad SAW, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapapun di antara kita pengikut Nabi Muhammad SAW, maka inilah jalan kita juga berarti. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ad'u ila Allahi ala basirah, aku menyuruh kepada Allah, menyuruh orang untuk menyembah Allah, menyuruh orang untuk mengesakan Allah. Siapapun anda, para pengikut Nabi Muhammad, semua kita, seru orang untuk menyembah Allah. Ala basirah, di atas keyakinan, di atas ilmu. Jadi menyeru itu, berdakwah itu harus dengan ilmu. Ini agama wahyu. Jangan berdakwah kemudian hanya dengan bahkan uzubillah berita bohong, cerita-cerita dusta, khurafat, katanya dan katanya. No, Allah berfirman, sampaikan. Nabi Muhammad bersabda, sampaikan. Ulama fulan menafsirkan ayat ini berdasarkan perkataan para sahabat, ini maknanya. Ulama fulan menafsirkan atau menerangkan atau mensyarah hadis ini berdasarkan perkataan para sahabat, sampaikan. Gitu. Harus di atas ilmu. Al-Mushahidun al-Kiram, sebagian terkadang mengatakan bagaimana kalau bukan dari perantara para ulama kita bisa memahami firman dan sabda. Ya ini, ulama pertama itu adalah para sahabat. Dan ketika kita menyebutkan salafus saleh, orang-orang yang terdahulu yang saleh, itu maknanya luas. Ada yang memaknai tiga generasi pertama, ada yang memaknai lebih mengerut kepada para sahabat saja, ada yang memaknai semua orang yang telah mendahului kita. Dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam umur, mereka salaf untuk kita. Selama yang mereka sampaikan sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka salaf kita. Para imam mazhab termasuk di antaranya, di setiap zaman para imam mazhab itu banyak sekali ulama, mereka salaf. Selama mereka memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat, mereka lah perantara sampai ke kita. Tidak ada kemudian yang menafikan para ulama, tidak. Mereka jembatan semua kita hingga memahami yang dipahami para sahabat. Yang menerangkan makna firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Untuk zaman kita misalnya, secara umum, semua orang ya belajar dari ustadznya, ustadz dari gurunya, dari nyambung terus. Kalau misalnya perkataan tersebut dikatakan, bagaimana kita langsung bisa faham firman sabda, apalagi Anda bisa bahasa Arab, ya nggak mungkin. Anda bisa bahasa Arab saja, bisa salah kalau kemudian tidak dengan tuntunan. Itulah di antara perkataan Imam Asy-Syafi'i. Irsyad ustazin, nuntut ilmu itu harus di bawah, yakni pengawasan seorang ustaz atau guru. Nggak bisa, harus di bawah pengawasan. Anda bisa bahasa Arab saja, hingga kemudian bisa baca Quran, bisa baca sabda, tanpa kemudian, yakni bimbingan, petunjuk dari seorang ustaz, Anda nggak bisa jadi Anda salah dalam memahami firman Allah atau sabda Muhammad. Hingga kemudian berani mengatakan, menurut pendapat saya, firman Allah ini, menurut pendapat saya, padahal otodidak, enggak bisa. Harus ada yang kemudian menuntun Anda memahami firman itu. Harus ada yang menuntun Anda untuk memahami sabda itu. Siapa? Ustaz Anda. Syekh Anda, tuan guru Anda. Dan mereka merujuk pada para ulama, di antaranya imam mazhab atau para imam di semua zaman, di zaman para imam mazhab tersebut, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada para sahabat, kemudian mereka menerangkan makna dari sabda Nabi Muhammad atau firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Oke, tafsir singkat untuk ayat ini. Ulang lagi terjemahannya. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa? Kita. Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengajak kamu kepada Allah di atas keyakinan, di atas ilmu. Menyeru siapapun di antara kita. Dan kita mengatakan kita adalah umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Maka ketika berdakwah harus dengan ilmu. Karena Nabi Muhammad yang sebutkan, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah ala basirah, di atas ilmu, bukan katanya. Wallahu a'lam bissawab. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kata Syekh rahimahullah ta'ala Sa'di yaqulu ta'ala li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lin nas hadhihi sabili ay tariqi allati ad'u ilaiha wa hiya sabilul musilatu ila Allah wa ila dari karamatihi al-mutadamminati lil ilmi bil haqqi wal amali bihi wa ifarihi wa ikhlasi ad-dini lillahi wahdahu la sharika lah ad'u ila Allah ay ahuthu al-khalqa wal 'ibada ila al-wusul ila rabbihim wa urghibuhum fi dhalika wa urghibuhum mimma yub'iduhum anhu wa ma'a hadha fa ana 'ala basiratin min dini ay ala ilmin wa yaqinin min ghairi shakkin wala imtira'in wala miryah wa kadhalika man ittaba'ani yad'u ila Allah kama ad'u ala basiratin min amrihi wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin ila akhir ayat. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita sudahi kajian kita pada tafsir ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada manusia, hadhi sabili ay tariki, inilah jalanku, allati ad'u ilaiha, yang aku menyeru kepadanya. Apa itu? Menyembah kepada Allah. Wa hiya sabilu musilatu ila Allah wa ila dari karamati, yaitu jalan yang akan mengantarkan kepada Allah dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Darul karamah, rumah kemuliaan, surga Allah. Katakan Muhammad SAW kepada manusia, ini adalah jalanku, aku menyuruh manusia kepadanya. Apa itu? Jalan yang menghantarkan mereka kepada Allah dan kepada surga, rumah kemuliaan. Al-mutadamminati lil ilmi bil haqqi wal amali bihi, jalan yang terkandung di dalamnya ilmu dengan kebenaran dan mengamalkan ilmu tersebut. Katakan hai Muhammad pada manusia, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku menyuruh kalian semuanya agar mendapatkan yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembahnya. Jalan di atas ilmu dengan kebenaran, jalan di atas amal akan ilmu tersebut. Wa ikhlasi ad-dini lillahi wahdahu la syarika lah, dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan yang diseru oleh Nabi, itulah jalan yang ditapaki Nabi Muhammad, yang menghantarkan kepada semua umat manusia kepada Allah dan kepada surga, yaitu menyeru umat manusia di atas ilmu yang benar dan dengan amal. Dan ketika beramal, ikhlas amalnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Ay ahuthul khalqa wal ibada ila al-wusuli ila rabbihim. Aku menganjurkan semua makhluk, semua hamba, agar mereka sampai kepada Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uraghibu fi dhalik, dan aku berikan mereka motivasi, janji-janji, agar mereka bisa menggapai surga mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uraghibuhum mimma yub'iduhum anhu, dan aku berikan mereka wanti-wanti, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan, yang jika mereka lakukan larangan-larangan tersebut, mereka terobos, yub'iduhum anhu, akan menjauhkan mereka dari Allah dan juga dari surganya. Maka jangan. Tapi inilah dakwah Nabi dan Rasul. Ada at-targhib wa at-tarhib, at-tabshir wa al-inzar, pemberian kabar gembira dan peringatan, pemberian motivasi, janji-janji, dan juga kemudian ancaman, agar kita kemudian yakni beramal saleh, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan agar kemudian kita takut dari kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar atau kita terobos semua larangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma hadza fa ana 'ala basirah. Dengan ini aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menganjurkan manusia, memberikan kepada mereka kabar gembira, beri mereka motivasi agar kembali kepada Allah, mendapatkan surga Allah. Aku menyeru ala basirah, ay ala ilmin wa yakinin min ghairi syak. Aku menyeru di atas ilmu dan keyakinan tanpa ada keraguan, walam tira wala miryah, dan tanpa ada kedustaan dan kemudian ya kebohongan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan yakin, tidak ada keraguan, tidak ada kedustaan. Itulah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan na'udzubillah, ya, ada saja kemudian orang yang masih menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta. Mungkin istilahnya lebih lembut. Apa itu? Bahwasanya agama ini adalah konspirasi. Subhanallah. Tahukah anda Nabi Muhammad buta huruf? Baca tulis saja beliau enggak bisa sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu kekurangan dan kemudian pelecehan? No. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, jika Nabi Muhammad bisa baca dan tulis, maka akan benarlah tuduhan orang-orang kafir Quraisy itu bahwasanya si Muhammad ini kan pintar baca. Dia baca kitab-kitab orang terdahulu. Si Muhammad ini kan pintar nulis. Itu karangan dia itu. Tapi kan enggak. Dan mereka tahu Nabi Muhammad juga ummi kayak mereka. Bagaimana anda mengatakan Nabi Muhammad berdusta? Agama ini bikinan Nabi Muhammad SAW. Padahal yang menyematkan kata Al-Amin, terpercaya, dan memiliki sifat jujur, itu mereka. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, mereka. Dan Nabi Muhammad pernah tantang kan kala itu, jika aku sampaikan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqin, apakah kalian akan mempercayaiku? Apa jawaban mereka? Kami tidak pernah mendapatkan berdusta satu kali pun. Orang kafir Quraisy. Dan ingat ya, orang kafir di zaman itu norma sudah ada, norma kebaikan sudah ada. Mereka sangat menjunjung tinggi kejujuran. Abu Sufyan pun dia takut sekali berdusta kala itu kepada Heraklius, karena suatu saat nanti kalau misalnya ada yang tahu dia pernah berdusta, aib, malu. Di orang kafir, dusta itu aib di zamannya. Dan anda tuduh Nabi Muhammad berdusta. Di mana orang kafir yang kala itu sangat menjunjung tinggi kejujuran, mereka yang sematkan pada Nabi Muhammad SAW sifat orang terpercaya, hingga mereka kemudian yakni mengamanahkan harta yang paling berharga mereka pada Nabi Muhammad. Dan anda tuduh beliau berdusta, bikin-bikin karang-karang? No. Lalu kenapa mereka semua tidak beriman? Mereka semuanya sombong, angkuh, congkak. Kalau ada Rasul itu malaikat dong. Kenabian itu terlalu berat kalau diemban oleh manusia. Sekalipun kalau manusia, masa si anak yatim ini? Mereka hanya sombong. Tapi mereka itu yang disampaikan Nabi Muhammad adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad, karena lebih indah, lebih cantik semua tatan bahasanya dibandingkan penyair paling hebat kala itu. Al-Walid bin Mughirah saja mengakui ketika semua orang berkumpul untuk menyematkan pada Nabi Muhammad SAW gelar yang buruk, yaitu dia adalah si penyair, Walid menolak dia, enggak. Dia bukan penyair. Kalian tahu yang dia sampaikan itu bukan syair. Kan kita bisa bikin syair. Gimana potongan pertama syair, gimana potongan kedua syair. Kita tahu bagaimana bikin saja. Kita tahu bagaimana cara bikin puisi misalnya. Kita tahu caranya. Dan yang disampaikan Muhammad bukan itu semua. Mereka tahu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidul Kiram, yakni sepertinya sampai di sini dulu bahasan kita berkaitan dengan kesimpulan bab keempat, dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, sampai ke kesimpulan nomor 15, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW orang mukmin yang paling pertama kali berdakwah, dan dakwah mereka benar dan lurus langsung di bawah pengawasan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa mereka menjadi tolok ukur, menjadi barometer, yakni siapapun di antara kita sebelum memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Seperti biasa, insyaallah ada 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan kitab mulia dengan manhaj salaf. Ada harganya nih, 150.000. Gratis pemirsa. Untuk 5 orang saja hari ini. Oke. Erifkan ngerelay enggak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang yang mengklaim bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga dan dipercaya oleh para pengikutnya. Bagaimana membantah klaim tersebut? Enggak usah repot-repot dibantah, nyampe-nyampe ini. Cukup kita tahu prinsipnya saja. Cukup kita mengetahui prinsipnya saja. Ada sebagian orang saleh dia, dapat karomah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Itulah yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Seseorang sangat mungkin sekali mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karomah, karena ini perkara luar biasa, enggak standar orang memilikinya. Mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku, bertemu, berjumpa denganku di mimpinya, maka dia telah betul-betul bertemu dengan aku, melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Di antara keutamaan syaitan yang Allah berikan pada mereka, mereka bisa berubah wujud. Mereka bisa berubah wujud. Tapi ada satu wujud yang tidak bisa mereka serupai, yaitu sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita tahu itu adalah Nabi Muhammad? Pelajari Syama'il Muhammadiyah. Pelajari Syama'il Nabi Muhammad SAW. Sifat fisik beliau pelajari. Dan di kita ada pengajian itu, Syama'il Nabi bersama Ustaz Muhammad Hafiz Ansar Hafizullah Ta'ala, hari Senin, ya, Senin subuh. Bukan cuma membahas akhlak dan adab, tapi secara fisik, bahkan di awal-awal pembahasannya itu. bagaimana dari ujung rambut Nabi Muhammad sampai ujung kaki, hingga kemudian kita tidak tertipu. Kenapa? Kata para ulama, betul, syaitan tidak bisa serupa Nabi Muhammad SAW, tapi mereka bisa berdusta, mereka jago bohong. Kalau Anda tidak mempelajari sosok Nabi Muhammad SAW, Anda bisa dikelabui oleh syaitan, dan dia ngaku-ngaku, saya Nabi. Itu yang pertama. Kata para ulama, memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, tapi dia jago bohong. Kalau Anda sudah berilmu, Anda dibohongin. Dua, orang ngalah yang sangat mungkin berdusta. Ya, dia tahu yang dia temui bukan Nabi Muhammad SAW, tapi dia berdusta karena ada kemuliaan. Untuk siapapun yang mimpi bertemu dengan Rasul, ada kemuliaan. Kenapa? Enggak standar orang bisa mimpi ketemu Rasul. Maka ini sebuah anjuran. Siapapun di antara Anda bermimpi bertemu dengan Rasulullah, simpan. Nikmati untuk Anda saja. Enggak usah cerita-cerita. Kenapa? Itu karomah untuk Anda, simpan. Karena tidak banyak, sangat sedikit orang yang pemahamannya tidak cukup bagus untuk kemudian menghadapi orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Enggak. Bawaannya pengen minta air aja itu. Minta air, minta doa, macam-macam udah. Itu kemuliaan untuk Anda, simpan. Karomah untuk Anda, simpan. Kalau misalnya Anda bisa meyakinkan orang yang Anda ceritakan kepadanya tentang Anda bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW aman, silahkan, no problem. Berbagi kebahagiaan. Tapi jika tidak, simpan. Wallahu a'lam bishawab. Gak usah dibantah-bantah. Gak usah berbantah-bantah. Yakini prinsipnya. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Habis-habisin waktu. Anda sampaikan firman, sampaikan sabda, ya mereka tetap dengan keyakinan. Yang ngapain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika umur anak sudah lebih dari 21 hari, benarkah kewajiban orang tua untuk mengakikahi sudah lepas karena belum mampu? Nah, tentunya ada khilaf. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, memang batasannya cuma sampai pekan ketiga. Akhirnya dipahami dari sabda itu, sampai pekan ketiga Anda belum mampu mengakikahi anak Anda, berarti Anda nggak mampu, gugur sudah. Tapi kan tetap tasmi, tetap Anda berikan nama. Bahkan Anda berikan nama dia kan di hari pertama, tetap diberikan nama. Tapi untuk akikah, maka sudah gugur karena Anda tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah sholat menggunakan parfum beralkohol? Boleh. Boleh. Tapi kalau Anda bertanya ini karena Anda ada sedikit keraguan tentang hukum alkohol, maka jalan keluarnya dari lama sudah ada. Pakai minyak wangi bibit, selesai. Keluarlah dari perdebatan. Keluarlah dari perdebatan. Karena perdebatan ini adalah apakah alkohol najis atau tidak. Dan jawabannya tidak. Tapi kalau Anda bertanya ini basicnya karena Anda ada sedikit keraguan, keluar saja dari perdebatan, pakai parfum non-alkohol, selesai perkara. Tapi kalau ulun pribadi, ulun ikut pendapat itu, iya tidak najis. Dan beli yang original, karena kalau misalnya yang original itu kadar alkoholnya sedikit. Tapi kalau beli yang murahan, alkohol semua isinya, gas. Tapi kalau yang asli itu sedikit. Dan bedakan antara tiga hal gitu ya, yang saya pahami dari ada parfum, biasanya tulisannya ada, nggak tahu saya cara spellnya benar nggak, tulisannya biasanya eau de eau, bahasa Perancis, eau de eau, nggak tahu gimana bacanya tuh. Ada yang parfum, ada yang toilet, nggak tahu bacanya gimana, ada yang toilet tulisannya, ada yang di bawahnya lagi. Nah yang parfum ini yang paling tinggi. Esen parfumnya paling banyak, alkoholnya dikit. Yang toilet lebih rendah, yang di bawahnya lagi lebih rendah lagi. Oh, apa tuh yang kolon-kolon? Nah itu kolon paling bawah itu. kolok nek, nah itu paling bawah. Kolok nek, toilet, parfum. Beli yang parfum. Kok ya, ini tulisannya atau produk-produk Prancis gitu ya, Paris gitu ya, Paris Prancis, maka yang parfum itu paling tinggi. Alkoholnya paling sedikit. Toilet agak banyak, kolon ya lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bisa. Keluar dari perdebatan, pakai bibit, selesai. Wallahu a'lam bisa. Bibit Anda pakai 2-3 hari tumbuh. Itu pohonnya. Oke, lanjut ya. Bertanya mengenai talbis iblis. Wah, bukan bahasannya ini. Tapi enggak apa-apalah, kita baca deh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai sumpah iblis di surah Al-A'raf 16-17 tentang iblis mendatangi dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Pertanyaan. Apakah arah iblis yang berbeda juga dengan tujuan yang berbeda? Bagaimana kiat-kiat kita agar terhindar dari sumpah iblis pada ayat itu? Barakallahu fikum. Barakallahu. Kita baca tafsir singkatnya. Saya pernah sebutkan sebenarnya, tapi mungkin Anda sedang tidak hadir ya. Al-A'raf 16-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tentunya sebelum 16-17 itu percakapan Allah dengan iblis. Dalam ayat 16-17 iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya adalah iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tafsir singkatnya, la asuddannahum anil islam alladhi fattartahum alaih. Sungguh aku akan halangi mereka dari Islam yang telah engkau fitrahkan kepada mereka, karena semua kita terlahir di atas Islam. Fitrah Islam, kesucian Islam, kebersihan Islam, kemurnian Islam. Dari yang murni aja mereka akan halangi kita. Inilah janji iblis. Cukupkah sampai di situ? Enggak. Makanya kan gue ada orang murtad ya. Karena apa? Karena basicnya terlahir Islam, cuman ketika tumbuh dewasa dimurtadin sama dia. Dari fitrah Islam saja dia ingin halangi. Bahkan disebutkan bahasanya iblis, kok ada yakudu, akudana, kok ada itu duduk. Maksudnya pantek ngalanginnya. Saya akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Yang telah engkau fitrahkan kepada mereka. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Disebutkan oleh para ulama, karena inilah empat arah biasanya musuh datang. Dan itulah kenapa tidak disebutkan dari atas dan dari bawah. Karena dari empat A inilah biasa musuh datang. Wallahu alam bissawab. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Perhatikan penafsiran disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar singkat. Thumma la'atiyannahum min jami'il jihadi wal jawanib fa'asuddahum anil haq wa hasilahumul batil wa uraghibuhum fid dunya. Enggak, ini perintah Allah pakai. Wa uraghibuhum fid dunya, dan aku akan bikin mereka cinta dunia. Ini terkadang nomor tiga ini kena. Lurus pemahamannya sama jargon-jargon iblis enggak kena, tapi wah ini nih, cinta dunia. Takut mati karena cinta dunia. wa usyakkikum fil akhirah, dan aku akan bikin mereka ragu akan perkara. Inilah empat yakni sisi yang dimaksudkan dari aku akan datang mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri. Wallahu a'lam bissawab. Maka harus hati-hati. Bagaimana kiat-kiatnya? Sudah kita sampaikan juga, di antara yang terkuat adalah satu, tentunya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham salafus saleh. Dua, di antara yang terkuat adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis. Aman. Itulah senjata. Sudah berapa nih, Bit? 3, 4. Oke. Okay. Izin bertanya, semua orang mengaku Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, lantas kenapa terjadi perbedaan? Karena cara memahami firman Allah-Nya, cara memahami sabda Nabi Muhammad-Nya tidak dengan cara yang sama. Yaitu paham para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau yang Anda maksudkan perbedaan pandangan fikih, lain cerita. Kita bahas akidah. Ya. Akidah imam mazhab 4 sama, fikihnya beda. Kenapa? Karena sangat mungkin satu sabda Nabi Muhammad ada yang sampai ke imam mazhab A, tidak sampai ke imam mazhab B. Hingga kemudian pandangan fikihnya berbeda. Tapi akidah mereka satu. Wallahu a'lam bishawab. Soal fikih tentunya kita harus berlapang dada. Karena sebab-sebabnya diantaranya yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya cara memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammadnya sama, mesti sama. Kalau cara memahaminya berbeda, sudah berbeda sudah. Dan Nabi Muhammad sudah berikan solusi. Ketika terjadi begitu banyak perbedaan ini, beliau berikan tips supaya kita selamat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Sekarang kita dapat itu. Tapi tips nabawi sudah ada supaya kemudian kita selamat dari perbedaan-perbedaan itu. Berpegang teguh dengan sunnahku dan para khulafa ar-rasyidin setelah. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Selamat. Wallahu a'lam bissawab. Sudah 5? Gak apa kita tambahin yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana taubat dari dosa ghibah? Apakah cukup minta maaf kepada Allah kemudian minta maaf kepada orang yang digibahi? Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada larangannya yang Anda terobos. Kemudian minta maaflah kepada orang yang Anda gibahi karena daripada nanti repot di akhirat. Semua kebaikan Anda akan dia slot. Mending repot sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf itu berat. Tapi ingat, orang memaafkan Anda itu lebih berat. Karena bisa jadi kesalahan Anda sangat fatal. Ghibah yang Anda sebarkan betul-betul ada padanya, tapi sangat fatal. Habis kehidupan dia. Anda sebarkan aib dia, habis kehidupannya. Mau pindah dimanapun, sudah tidak punya wajah. Kemudian, tuk-tuk-tuk, Anda datang minta maaf. Oh, susah untuk maafkan itu. Kemudian, jaga diri. Jaga lisan. Jangan sampai kemudian kita berusaha berbulan-bulan, bertahun-tahun, minta maaf. Karena orangnya masih ada hidup. Tapi tidak dia maafkan karena mungkin karena Anda dia bercerai. Mungkin karena Anda rumah tangganya hancur. Mungkin karena Anda dia bahkan mungkin gak pernah dapat pasangan misalnya. Hancur hidupnya. Datang, maaf Anang Bahari itu. Ah, gak bisa. Berurusan kita di hari kiamat. Nah repot kan. Mending repot di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Sebelum ulun tutup, tentunya yani sebagian ikhwah yang bertanya ini sepertinya mungkin sudah punya kitabnya, maka yang belum punyalah kemudian yang kita akan berikan padanya. Tapi yang sudah punya dan dia pertanyaan ini dibaca, kita kasih mushaf. Tetap dapat hadiah, mushaf terjemah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.